إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah, kita masuki bab baru di Riyadhus Salihin, bab yang ke-33, bab tentang sikap lembut. Sikap lembut di sini artinya bisa artinya santun, tidak sangar, bisa artinya mencakup artinya guyon, main-main, bercanda dengan al-yatimi, dengan anak yang statusnya anak yatim, wal-banat, atau dengan anak perempuan, demikian juga orang-orang lemah yang lain. Demikian juga bersikap lembut dan akrab dan baik dan tawaduk kepada orang miskin, wal-mungkasirin, orang-orang yang susah, berbuat baik kepada mereka, merasa kasihan dengan mereka, rendah hati bersama mereka, wa khaftul junah lahum, sama dan rendah hati dengan mereka. Allah Ta'ala berfirman, wa khfid janahaka lil mu'minin, tawaduklah engkau terhadap orang-orang yang beriman. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat Al-Kahfi ayat yang ke-28, sabarkanlah dirimu untuk berkawan dan dekat dengan orang-orang yang rajin beribadah kepada Rabbnya di waktu pagi dan sore, yang ibadahnya adalah yang ikhlas menginginkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jagalah engkau palingkan dan engkau belokkan pandanganmu dari mereka karena menginginkan perhiasan hidup di dunia. Penjelasannya di sini penulis Riyadhus Salihin Imam Nawawi rahimallahu taala menyampaikan tentang judul bab tentang sikap lembut kepada anak yatim, orang yang lemah, anak perempuan dan sebagainya, yang mereka-mereka ini adalah normalnya adalah sasaran rasa iba dan kasih sayang. Hal ini dikarenakan agama Islam adalah dinur rahmah, adalah agama kasih sayang, wal ataf, agama empati, agama peduli, agama al-ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Allah Azza wa Jalla memotivasi kita untuk berbuat baik kepada orang lain dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahasanya Allah mencintai orang-orang yang suka berbuat baik, dan orang yang memang betul-betul berhajat dan perlu mendapatkan bantuan dan kebaikan dari orang lain, maka berbuat baik kepadanya itu lebih berpahala, lebih sempurna ganjarannya. Di antaranya adalah berbuat baik kepada anak yatim. Maka berbuat baik kepada orang-orang lain tentu pahalanya bertingkat-tingkat. Boleh jadi kita berbuat baik kepada orang yang memang membutuhkan perlakuan baik kita, membutuhkan bantuan kita. Ya, kadang kita berbuat baik kepada orang yang tidak terlalu membutuhkan bantuan kita. Nah, tentu berbuat baik kepada orang yang membutuhkan jauh lebih sempurna pahalanya dibandingkan berbuat baik kepada orang yang tidak terlalu membutuhkan. Dan di antara orang yang layak untuk menjadi tempat kita iba dan kasihan adalah anak yatim. Anak yatim definisinya adalah anak kecil yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum dia baligh. Maka kalau dia sudah dewasa, sudah tidak lagi disebut anak yatim. Tidak lagi bisa disebut anak yatim. Maka kalau sudah bapak umur 40-50 tahun, tidak boleh mengatakan saya ini anak yatim loh, perlu disantuni. Maka ini satu hal yang tidak tepat kecuali maksudnya guyonan, sebagaimana Nabi guyon sama seseorang yang minta bantuan kendaraan untuk ikut perang, minta bantuan kendaraan, maka Nabi katakan, ya, kusiapkan kendaraan untukmu, kan kusiapkan untukmu kendaraan berupa anak unta. Maka orang tersebut mengatakan, wahai Nabi, kendaraannya anak unta, apa yang bisa saya lakukan dengan menaiki anak unta? Ini baru sekilo sudah lemes dia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bukankah semua unta itu anak unta? Bukankah semua unta itu anak unta? Jadi meskipun sudah tua ya masih anak juga, kan masih anak unta. Karena semua unta anak unta. Ya, maka ya, yatim adalah anak kecil yang ditinggal mati oleh bapaknya. Ya, kalau ditinggal bercerai oleh bapaknya, kemudian bapaknya tidak ngurusi, tidak termasuk dalam definisi anak yatim. Ya, meskipun kalau memang betul demikian keadaannya dan dia orang susah, maka tergolong anak miskin dan semuanya berpahala. Berbuat baik kepada anak yatim berpahala, berbuat baik kepada anak miskin juga berpahala. Cuma jurusan pahalanya berbeda. Nah, untuk disebut berbuat baik kepada anak yatim, ya, syaratnya ditinggal mati oleh ayahnya, ayah kandungnya. Kalau ditinggal minggat dan kabur entah sekarang di mana, tidak termasuk kategori anak yatim. Qabla bulughihi, sebelum dia balik, kalau sudah balik sudah umur 15 tahun, sudah tidak lagi disebut anak yatim, namun disebut mantan anak yatim. Dan ini baik laki-laki ataupun perempuan. Dan untuk definisi yatim secara syariat tidak memperhatikan meninggalnya ibunya. Maka wafatnya ibunya tidak dipertimbangkan. Ya, ini artinya anak yatim adalah anak kecil yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum balighnya, meskipun dia masih memiliki ibu. Adapun orang yang ditinggal mati oleh ibunya sedangkan bapaknya ada, maka itu bukanlah yatim dalam istilah syariat. Menyelisih berbeda dengan apa yang dipahami oleh banyak orang. Banyak orang menyangka bahasanya anak yatim adalah orang yang ditinggal mati oleh ibunya, dan ini tidak benar. Ini anggapan banyak orang Arab, mungkin di Arab Saudi demikian. Namun yang benar, yatim adalah yang ditinggal mati oleh bapaknya. Nah, anak yatim itu disebut yatim liyutmihi. Yutmu itu artinya infirad, sendirian. Yatim itu disebut yatim karena dia sendirian. Karena anak kecil ini bersendirian dari adanya orang yang bekerja untuk menafkahinya. Sedangkan dia sendiri anak kecil yang belum mampu kerja cari duit dan penghasilan. Maka dia bersendirian, tidak ada orang yang menafkahinya, yaitu ayahnya. Dan Allah berwasiat dalam banyak ayat untuk berbuat baik kepada anak yatim. Allah berikan untuk mereka hak spesial, karena anak yatim itu hatinya ambiar, hatinya berkeping-keping karena ditinggal mati oleh ayahnya. Maka anak yatim adalah orang yang tepat untuk jadi sasaran empati, sasaran kasih sayang. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wal yakhsha alladziina law taraku min khalfihim dhiyatan di'afa. Di'afa maknanya sighara. Hendaklah ya, merasa takut orang-orang yang meninggalkan setelah wafatnya anak-anak yang masih kecil-kecil. Khafu alaihim, hendaknya merasa khawatir nasib mereka. Falyataqullaha walyakulu qawlan sadida, maka adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal yaqulu qawlan sadida, adalah dia berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Ya, maka ketika seorang itu ketika seorang itu membersamai orang yang hendak meninggal dunia, dan orang yang hendak meninggal dunia ini meninggalkan anak, orang yang hendak meninggal dunia ini meninggalkan anak yang kecil-kecil. Maka Allah perintahkan agar orang-orang yang nunggui orang yang hendak meninggal dunia ini berkata-kata dengan kata-kata yang tepat. Wal yaqulu qawlan sadida, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata dengan perkataan yang tepat. Maka hendaknya dia ingatkan untuk kalau ingin bersedekah, ingin wasiat, maka seperlunya, jangan berlebihan, apalagi misalnya lebih dari sepertiga total harta, tidak boleh. Kalau bisa malah kurang dari itu, apalagi anak masih kecil-kecil. Yang ini adalah anak-anak yang dikhawatirkan setelah ditinggal mati ayahnya. Maka adalah berkata yang benar, berkata memberikan nasihat dan saran yang benar kepada orang yang hendak meninggal dunia, sebagaimana ya, supaya gimana anaknya tercukupi dari harta warisan ayahnya, sebagaimana dia khawatir seandainya dia mengalami nasib yang sama, meninggal dunia dalam keadaan anak masih kecil-kecil. Demikian juga anak perempuan, dan perempuan secara umum adalah adalah pihak yang layak untuk jadi sasaran empati, sasaran syafaqah wa rahmah, kasih sayang, karena mereka adalah sosok-sosok makhluk yang lemah fisiknya, lemah hatinya. Mereka perempuan secara umum, dan apalagi kalau dia anak-anak, anak-anak perempuan, maka mereka adalah makhluk yang lemah, lemah fisiknya, lemah hatinya. Lemah hatinya boleh jadi penakut, boleh jadi gampang gila, jijik. Dikasih ulat saja sudah ditontonin ulat saja nanti sudah ketakutan luar biasa, nangis jerit-jerit. Lain dengan anak laki-laki yang malah megang. Maka jiwanya jiwa yang lemah. Lain kalau anak laki-laki, ini ada uget-uget, ini malah penasaran dipegang. Anak perempuan, gila, nangis bisa histeris. Anak perempuan itu Allah ciptakan dalam keadaan lemah, lemah fisiknya dan lemah hatinya atau jiwanya. Bahkan di sini sampaikan dhaifil aql, lemah akalnya, dan yang dimaksud akal bukan kecerdasan. Lemah akal itu terjemah bebasnya bahasa Indonesianya adalah lebih mengedepankan perasaan. Lebih mengedepankan perasaan itu bahasa Arabnya kalau diterjemahkan lemah akalnya. Jadi kalau lebih mendekatkan perasaan sehingga menimbang tidak matang, tidak berpikir jauh ke depan. Dan itu satu sisi kelemahan. Lemah tekadnya, dia sudah tekad semangat dirayu-rayu nanti bisa berubah. Wa fi kulli syai dalam segala sesuatu. Lemah, kemudian jiwanya, fisiknya, dan yang lainnya. Dan laki-laki secara global lebih kuat daripada perempuan dalam fisik, akal dalam artian tidak mengikuti, larut dengan perasaan, larut dengan emosi, dalam pemikiran, dalam tekad. Kalau sudah punya tekad gak bisa digoyang-goyang, itu lebih cenderung pada laki-laki dan semacam itu. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla katakan laki-laki itu atau suami itulah pemimpin bagi istrinya. Karena Allah melebihkan laki-laki dengan pemberian yang tidak Allah berikan pada perempuan, yaitu kelebihan fisik, kelebihan tidak terlalu mengikuti perasaan alias kelebihan akal, kelebihan dalam masalah kekuatan jiwanya yang tidak mudah gila, tidak mudah takut, tidak mudah cemas, khawatir, dan seterusnya. Itu diantara sebab kenapa Allah jadikan dalam aturan Islam laki-laki itu kepala rumah tangga. Demikian juga oleh karena itu maka Nabi katakan perempuan itu adalah, Nabi sebut di hadis riwayat Al-Bukhari, perempuan itu disebut dengan sebutan kuwarir, gelas-gelas kaca. Disebut dengan sebutan ya anjazah ruwaida bil kuwarir. Maka Nabi sebut perempuan itu dengan sebutan gelas-gelas kaca karena lemahnya, karena lemahnya, lemah fisiknya, lemah hatinya, lemah akalnya, dalam artian lebih mengedepankan perasaan dan seterusnya. Demikian juga orang yang layak untuk menjadi sasaran ibadah dan belas kasihan adalah al-mukassiruna, orang-orang yang sedih, yaitu orang yang tertimpa satu masalah kemudian dia sedih karenanya. Dan yang orang yang sedih itu bukanlah yang patah tulangnya, namun yang patah adalah hatinya. Ya, semisal dia seorang yang tertimpa jaihatun, bencana alam yang menghabiskan seluruh hartanya, atau mati istrinya, atau mati kawan dekatnya, lantas sedihlah hatinya. Maka sepatutnya orang yang sedang sedih itu disikapi dengan, yang bari sepatutnya disikapi dengan mulatofah, dengan sikap yang lembut, dihibur, diajak ngobrol, bukan kemudian dimarahi. Ada orang sedih dimarahi, ada orang sedih dimaki-maki, dibentak-bentak. Maka orang yang sedih itu adalah orang yang berhak dan layak dan untuk mendapatkan mulatofah, sikap baik kita. Oleh karena itu maka disyariatkan takziah pada orang yang keluarganya meninggal dunia, jika dia mendapatkan musibah dengan kematiannya, yu'azza, dikuatkan kesabarannya, disikapi dengan sikap yang lembut, dijelaskan bahasanya musibah kematian adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jika menetapkan satu perkara maka Allah cukup katakan kun, maka terjadilah apa yang Allah kehendaki, dan semacam itu. Demikian juga sepatutnya seorang muslim itu orang yang tawadu, low profile dengan mereka-mereka, orang-orang yang lemah ini, orang miskin dan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala ditujukan pada nabinya yang dia adalah manusia paling mulia, tawadu'lah engkau bersama orang-orang yang beriman. Wakhfi irfat janahaka ya'ni tatatam lahum wa tahawan lahum. Maka hendaklah engkau bersikap mudah bagi mereka, kepada mereka. Wakhfid janahaka, yakni artinya seandainya tinggilah dirimu, dan tinggilah dirimu di udara bebasana sebagaimana tingginya burung, rendahkanlah sayapmu. Artinya meskipun engkau seorang yang memiliki harta yang berlimpah, pangkat, status sebagai pemimpin dan tokoh, maka semua nikmat-nikmat duniawi ini janganlah menjadikanmu ta'ala alal khalqi, sombong dengan orang lain. Kemudian engkau pun terbang sebagaimana terbangnya burung di udara, namun rendahkanlah sayapmu. Rendahkanlah sayap hatta yakunu fokoka, sehingga jadilah mereka itu orang-orang yang dinilai lebih tinggi daripada anda. Limanita ba'aka minal mu'minin, bersikaplah tawaduk kepada orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Ini perintah kepada sang Rasul alaihi salatu wassalam, dan perintah pada Rasul adalah perintah untuk seluruh umat. Maka sepatutnya seorang muslim adalah seorang yang tawaduk, yang lembut dan tawaduk kepada saudaranya, sesama orang yang beriman. Dan wajib bagi seorang muslim setiap kali dia melihat ada seorang yang semangat menadani Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia sikapi dengan sikap tawadu, yang jauh lebih tawadu. Karena orang yang mengikuti sang Rasul alaihi salatu wasallam adalah seorang yang layak untuk kita tawaduk padanya layak untuk dimuliakan dan dimuliakan. Bukan karena dia adalah fulan bin fulan, akan tapi karena dia mengikuti sang Rasul alaihi salatu wasalam, dan semua orang yang mengikuti sang Rasul alaihi salatu wasalam adalah kekasih kita, saudara kita, kawan dekat kita, dan sahib kita. Dan setiap orang yang lebih jauh dari meneladani sang Rasul, maka kita pun menjauhinya, berbanding lurus dengan menjauhnya dia dari mengikuti sang Rasul. Wahakata demikian juga orang-orang yang beriman, wajib orang yang beriman itu merendahkan sayap, itu tawadu, kepada semua orang yang mengikuti sang Rasul alaihi salatu wasalam. Maka rendahkanlah sayapmu pada semua orang yang beriman yang mengikutimu. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimallahu taala, beliau bawakan ayat, bersabarlah bersama orang-orang yang beribadah pada Rabb mereka di waktu pagi dan petang, ikhlas mengharap wajah Allah. Sabarkanlah dirimu, artinya tahanlah dirimu bersama mereka-mereka, asada orang-orang para pemimpin, orang-orang yang mulia dan mulia, yang mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada, beribadah kepada Rabb mereka di waktu pagi dan al-asyi, di waktu sore, yaitu pagi dan sore, tanpa mengharap ingin dilihat orang, tanpa mengharap ingin didengar oleh orang. Akan tapi mereka hanya menginginkan mereka menginginkan niat yang tidak ikhlas. Wa yuriduna wajha Allah, walakin akan tapi mereka menginginkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menginginkan wajah Allah azza wa jalla dalam doanya, dalam ibadahnya, dan dalam zikirnya dan tasbihnya. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, janganlah engkau palingkan dua matamu dari mereka karena menginginkan perhiasan hidup di dunia. Artinya janganlah menjauh dari mereka. La ta'udda iman anhum aila ta'da daiman anhum aynaka, dua matamu tidak senantiasa tidak melampaui. Artinya dua matamu tidak melampaui mereka karena tetap memandangi mereka, karena engkau menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Maka janganlah kau palingkan wajahmu dari mereka karena menginginkan perhiasan hidup di dunia. Misalnya ada dua orang, yang satu orang yang perhatian taat pada Allah, rajin berdoa dan beribadah dan berzikir kepada Allah setiap pagi dan sore, menegakkan salat, bayar zakat, rajin puasa, suka berbuat baik pada banyak orang. Sedangkan yang kedua orang kaya raya yang besar, punya harta yang banyak, rumahnya seperti istana, punya banyak mobil, punya banyak pelayan. Apakah mereka ini lebih berhak untuk kita bersabar menghadapinya? Maka orang jenis yang pertama lah yang lebih berat untuk kita, nusabir angfusana ma'ahu, kita sabarkan diri kita bersamanya, dan kita tetap berkawan dengannya, bercampur atau berinteraksi dengannya, dan tidaklah kita melampauinya karena menginginkan, yaitu meninggalkannya karena menginginkan perhiasan hidup di dunia. Karena kehidupan di dunia ini seluruhnya adalah kesenangan zailon yang nanti akan hilang. Semua kenikmatan yang ada di dunia berupa gembira, maka dia itu dikelilingi oleh banyak hal kesedihan dan kesusahan. Dan tidaklah seorang itu merasa senang dan gembira di dunia kecuali setelahnya dia akan mendapatkan duka dan sedih. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan mamali'a baitun farahat ila mali'a husnan wa taraha. Tidak ada satu rumah yang penuh dengan rasa gembira kecuali setelah itu nanti akan penuh dengan sedih dan duka cita. Dan betul apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, laulam yakun min dalika, seandainya tidak ada duka cita kecuali bahasanya mereka akan meninggal dunia secara berturut-turut satu demi satu. Setiap kali ada satu yang meninggal dunia, mereka bersedih karenanya. Maka akanlah berubah kegembiraan, dan kegembiraan menuju kesedihan dan duka cita. Fadunya kulluhu laisa bisyai, karena dunia seluruhnya tidak ada apa-apanya. Dan jika demikian, janganlah engkau lewat lampaui dua matamu dari memandangi mereka karena menginginkan perhiasan hidup di dunia. Namun jadilah bersama mereka, jadilah penolongnya, dan janganlah engkau peduli apa yang kesenangan yang engkau berikan pada salah satu minat dunia dari kesenangan dunia. Maka itu semua adalah sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wala tamuddanna aynaika ila mamata'na bi aswaja minhum zahratal hayatid dunya. Janganlah engkau panjangkan dua matamu sehingga memandangi berbagai macam kesenangan yang kami berikan kepada mereka berupa bunga kehidupan dunia. Karena kenikmatan dunia itu untuk menguji mereka. Rizki Rabbmu itulah yang lebih baik dan lebih abadi. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabar mengerjakannya. Kami tidak pernah meminta upah kepadamu, bahkan kamilah tidak pernah meminta rizki kepadamu, bahkan kamilah memberikan rizki kepadamu. Kesudahan yang baik hanyalah milik orang-orang yang bertakwa. Maka bapak dan ibu sekalian, berkenaan dengan ayat di surat Al-Kahfi ayat yang ke-28, maka ayat ini isinya perintah kepada Rasul, dan perintah pada Rasul, perintah Allah pada Rasul itu berlaku juga untuk umatnya. Allah pesankan untuk berkawan dengan orang-orang yang baik, kemudian setelah itu bersabar berkawan dengan orang-orang yang baik tadi. Maka ada dua hal yang dipesankan. Lakukanlah penelitian manakah orang-orang baik di sekeliling kita. Oh, setelah jatuh pilihan ini orang baik. Maka setelah ada penelitian bahasanya ini adalah orang-orang yang baik-baik, langkah yang kedua Allah perintahkan untuk bersabar, bergaul dan berinteraksi dengan mereka. Kenapa diperintahkan untuk bersabar, bergaul dengan orang baik? Kan ini kita bergaul dengan orang baik. Kenapa disuruh sabar? Jawabannya, karena semua manusia mengecewakan. Karena kita bergaul dengan manusia dan bukan bergaul dengan malaikat yang maksum, yang terjaga dari kesalahan. Karena kita bergaul dengan manusia yang penuh dengan kekurangan, yang tidak sempurna. Nah, oleh karena itu, sebaik apapun seorang manusia, itu ada sisi-sisi yang bikin kecewa. Nah, kalau kita pinginnya bergaul dengan orang baik itu tidak pernah kecewa, ya maka tidak akan pernah ada. Sebaik-baik apapun, sesolihah apapun istri, itu tepat bikin jengkel. Tetap ada hal-hal yang jengkeli. Dan sesoleh apapun seorang suami, itu ada hal-hal yang bikin jengkel. Tidak ada yang tidak demikian. Oleh karena itu, setelah orang itu menjatuhkan pilihan, ini orang baik, saya akan dekat-dekat dan berinteraksi dengannya, langkah yang kedua adalah wasbir nafsaka ma'alladina yata'una rabbahum bilghutati wal asyi. Sabar bergaul dengan mereka. Maka sesungguhnya kekurangan yang ada pada orang yang saleh, orang yang baik, maka pada orang yang tidak baik terdapat kekurangan yang jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Jangan dikira, oh kalau ini kok orang solehnya ini nyebel-nyebeli semua ini, orang baik-baiknya nyebel-nyebeli, ini janjinya tidak ditepati, janjian meleset, ini tidak utangnya cuma maaf-maaf, tidak pernah lunas-lunas. Maka perlu diketahui, orang yang tidak kenal agama itu jauh lebih parah. jauh lebih parah. Ini kok saya bergaul dengan orang yang kenal agama kok malah kecewa. Wah, saya tak pindah komunitas saja dengan orang yang tidak kenal agama. Jangan kira di sana tidak ada seperti ini, sama, sama saja, sama-sama karena faktor manusianya, ya, karena faktor manusianya sama. Dalam masalah semacam ini statusnya sama. Bahkan yang terjadi lebih parah karena tidak ada agama, tidak ada rasa takut kepada Allah yang menghalangi, tidak ada kemudian iman dengan hari akhir yang kemudian membuat orang untuk berhenti dari hal-hal yang buruk dan jelek. Maka bisa dipastikan keadaannya jauh lebih parah, jauh lebih jelek daripada keadaan di lingkungan orang yang baik-baik ini. Ya, kemudian maka di surat Thaha ayat yang ke-131 tadi kita baca, Allah katakan janganlah kau panjangkan pandanganmu sehingga memandangi kenikmatan dunia yang kami berikan pada mereka. Maka di antara bentuk raddul basar, menundukkan pandangan, yang diperintahkan itu adalah menundukkan pandangan dari kenikmatan-kenikmatan duniawi. Ya, kemudian membuat orang bermimpi, wah ini mobil sport, oh ini mobil mahal, oh ini kapal pesiar, oh ini bangunan rumah yang mewah sekali. Jangan suka nonton hal semacam ini. Apalagi kemudian malah diprint, dicetak, ditempelkan di ruangan. Wah ini untuk motivasi hidup saya harus bisa punya seperti ini. Kita malah diperintahkan untuk menundukkan pandangan dari hal ini. Allah katakan la tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi aswajam minhum zahratal hayatid dunya. Janganlah kau panjangkan pandanganmu kemudian memandangi sesuatu yang lebih dari sekedar yang dibolehkan untuk dipandang. Memandangi, memanjang lebih, ini yang bolehkan dipandang cuma sampai sini. Pandangannya masih tambah jauh lagi, lompat lagi. Maka Allah perintahkan di surat Thaha ayat 131, Allah perintahkan kita orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangan dari berbagai macam kemewahan duniawi, mobil mewah, rumah mewah, kendaraan lain yang mewah, sepatu yang mewah, jam tangan yang mewah, tas yang mewah. Tas yang mewah yang kemudian malah bikin susah orang yang punya tas, karena sampai sebagian orang itu karena sayang dengan tas mewahnya naik pesawat itu beli seat dua, satu untuk dirinya, satu untuk tasnya. Untuk safar itu susahnya beli tiket harus dua. Kenapa? Ini kursi yang satu untuk tas, kursi yang satu yang untuk tas, bayangkan. Tasnya itu bukan seharusnya punya fungsi jadi alat bantu, ini malah kemudian alat merepoti. Alat merepoti. Ya, maka boleh jadi jam tangan yang mewah, tas yang mewah, dan jas yang mewah dan seterusnya. Jangan pandangi hal tersebut, baik itu pandangan di dunia nyata ataupun pandangan di dunia maya. Nonton ini yang bagus-bagus, lihat yang bagus-bagus, itu disuruh untuk ghadul basah, jangan dipandangi. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya ini di Al-Qur'an. Kenapa? Karena jika orang itu sibuk memandangi kenikmatan-kenikmatan dunia ini, lupa akhirat. Bahkan itu akhir ayatnya ditutup wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Rizki Rabbmu, pemberian Tuhanmu, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih baik dan jauh lebih abadi, bahkan dia adalah abadi. Dan ketika seorang itu melihat mobil yang mewah, rumah mewah dan sebagainya, kemudian yang ini menyebabkan umumnya orang bercak kagum, maka dilarang untuk, atau kemudian semestinya tidak bercak kagum. Masya Allah mahalnya kayak gini, Masya Allah mahalnya kayak gini, itu diminta untuk diganti dengan kalimat yang lain. Kalimatnya adalah innamal aisu aisul akhirah. Dan mulut yang berkecap karena terkagum dengan mobil yang mewah, rumah yang mewah dan seterusnya, itu kecapnya semestinya diganti dengan kalimat yang Nabi ajarkan dan Nabi tuntunkan, yaitu mengucapkan innamal aisu aisul akhirah. Hidup sesungguhnya itu hidup di akhirat, wahai hatiku, wahai jiwaku, bukan hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala kemudian ayat yang lain dibawakan oleh An-Nawawi rahimallahu taala surat Ad-Duha, lah katakan fa amal yatima fala taqhar wa amasa ila falatanha. Adapun anak yatim maka jangan dibentak, pengemis juga jangan dibentak atau dihardik. Maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam ayat yang beliau bawakan di bab ini, sayang dan kasihan kepada orang yang fakir, yatim, miskin dan semacam itu. Allah bawakan sejumlah ayat di surat Ad-Duha, alam yajidka yatimang fa'awa wa wajadaka dalang fahada wa jadaka ailan fa aghna fa amal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka ayat ini al-khitab, ayat ini ditujukan di Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat-ayat ini bahasanya Rasul itu dulunya yatim karena Nabi alaihi salatu wasallam hidup tanpa ibu dan tanpa ayah. Beliau dirawat oleh jaduh kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian kakeknya meninggal dunia di tahun 8 dari umurnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lantas dirawat oleh pamannya yaitu Abu Talib. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa aghda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.